untuk mengambil, meraih, menarik. Apa isi kota ini? Mereka tarik ke tepian Sungai Nil. Betapa terkejutnya mereka, ternyata mereka melihat sesosok anak kecil mungil lucu, manusia yang tak berdosa. Siapa dia? Tidak tahu dari mana datangnya. Maka dia layak kita bawa ke istana. Bawa ke istana. Begitulah cara Allah. Begitu indah cara Allah. Apa yang kau takutkan, itulah yang akan datang dengan cara yang tak kau sangka-sangka. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat tipu daya, Allah balas tipu daya itu. Wallahu khairul makirin. Tipu daya Allah sangat hebat, karena Allah pencipta sebaik-baik. Yang baik akan dibalas baik, yang buruk akan dibalas buruk. Tak pernah terbersit di kepala Fir'aun bahwa mahkotanya akan ditarik seorang bayi kecil. Tak pernah terlintas di hati Fir'aun bahwa anak itu akan hanyut di Sungai Nil. Dan yang mengambil anak itu adalah istrinya, buah hati, belayan jiwanya. Dan tanpa curiga sedikit pun, anak itu masuk ke dalam istana, tempat tinggal Fir'aun, di samping tempat tidurnya, di samping kamar istirahatnya, di dalam atap rumahnya. Satu lantai, satu atap, satu tempat. Yang dikhawatirkan itu datang. Al-Gojo, pencabut nyawa, hanya sanggup mencabut nyawa bayi-bayi kecil tak berdosa. Nun yang jauh di sana, yang sebenarnya bukan itu ancamannya. Ancaman sedang berada di rumahmu, wahai Fir'aun. Fir'aun cemas, Fir'aun takut. Jangan-jangan ini dia yang akan menarik mahkota kerajaanku. Jangan-jangan ini dia. Lalu dia utarakan bisikan hatinya itu kepada Asia. Wahai istriku Asia, nampaknya yang ku khawatirkan ada pada anak ini. Dialah agaknya yang akan mencabut mahkotaku nanti, sehingga aku akan mati, sehingga aku tidak lagi menjadi raja di negeri ini. Kata Asia, tidak. Mungkin anak yang lain, sedangkan ini anak kesayanganku. Betapa mudahnya Allah membuat benci menjadi rindu, menjadi sayang. Dia baru jumpa pertama kali, entah anak siapa, entah dari rahim siapa, siapa ayahnya, siapa ibunya. Tapi Allah tanamkan rasa sayang. Sayang, benci, iba, marah, dendam, semua berada dalam tempat yang sama. Maka jangan kau terlalu sayang. Boleh jadi besok lusa dia akan menjadi musuhmu. Jangan pula kau terlalu benci. Boleh jadi dia berubah menjadi kekasihmu. Habib habibaka hubnamma, asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Sayangi orang yang kau kasihi secukupnya saja. Boleh jadi dia berubah menjadi musuhmu sepanjang masa. Abghid baghidaka hubnamma, asa ayyakuna habibaka yaumamma. Bencilah orang yang kau benci secukupnya saja. Boleh jadi suatu masa dia akan menjadi kekasihmu. Hari itu Allah tanamkan kasih sayang ke dalam hati Asia. Anak itu tak pernah lahir dari perutnya, bukan keluar dari rahimnya, tapi dari hati seorang ibu yang lama merindukan seorang anak. Tapi Fir'aun tak cukup yakin, gelisah, takut dan cemas. Inilah dia anaknya. Kalau engkau tak juga yakin dengan aku, wahai Fir'aun suamiku, marilah kita tes, kita uji anak ini. Bila dia nanti mengambil roti, maka sembelihlah. Dia berarti anak yang sudah berakal, dia anak yang aneh, dia akan mencabut mahkotamu. Tapi nanti bila tangannya meraih bara api masuk ke mulutnya, maka tolong jangan kau ganggu dia. Berarti dia anak yang tak tahu apa-apa. Cukuplah sudah begitu banyak nyawa yang kau habiskan hanya untuk kuasa. Jangan lagi kau tambah dengan anak kecil yang lucu yang selama ini aku rindukan, wahai Fir'aun. Masa itu pun sampai. Fir'aun dengan cepat mengambil roti, dia letakkan di hadapan bayi kecil itu. Dia letakkan, sudah sampai masanya untuk menguji anak ini. Ya, nampaknya tiba masanya. Ya, mari kita coba. Ternyata setan menarik tangan kecil mungil akan mengambil roti. Andai roti itu yang ia ambil, tentulah dia akan ditarik cepat oleh Fir'aun. Fir'aun akan berani berkata, ini dia ancaman yang selama ini jauh kita cari anak-anak. Tapi ternyata dia sudah berada di dalam rumahku, dalam kuasaku, dalam satu lantai, satu atap denganku. Tapi Allah menyelamatkan hambanya. Dia buat tangan itu mengambil bara api. Cepat tangan Musa yang kecil mengambil bara api. Dia letakkan ke mulutnya. Anak kecil yang tak berdosa itu menangis. Maka Asiyah pun berkata, sungguh kau sudah menganiaya anak kecil wahai Fir'aun. Fir'aun merasa dirinya sudah selamat, anak ini tidak tepat seperti yang aku prediksikan. Tapi rasa takut itu tetap ada dalam hati. Begitulah Allah menyiksa. Orang kaya disiksa bukan karena tinggal di rumah yang roboh. Orang kaya disiksa bukan karena tinggal di tempat yang tak layak. Penguasa disiksa bukan karena tidak ada kuasa. Penguasa disiksa, orang kaya tersiksa. Apa yang membuatnya tersiksa? Takut, takut, takut. Tidak ada yang lebih mengerikan daripada rasa takut. Oleh sebab itu Allah menanamkan rasa takut dalam hati musuh-musuhnya. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ra'ba. Kami tanamkan rasa takut, rasa cemas di hati musuh-musuh kami. Dalam ayat lain yang dikatakan Allah, wa qazafa fi qulubihimur ra'ba. Allah tanamkan, Allah campakkan, Allah lemparkan dengan cepat rasa takut ke dalam hati mereka. Adapun orang-orang beriman, apa kata Allah tentang orang beriman yang menolong agama Allah? Ala ketahuilah, inna awliya Allah, orang-orang yang menolong agama Allah, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tak pernah takut, mereka tak pernah cemas. Kemana takutnya? Takutnya sudah melebur seperti cairnya garam di dalam air yang hangat. Takutnya sudah hilang, takutnya sudah musnah bersama takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menghilangkan takut itu dari hatinya? Allah. Siapa yang membuatnya berani, gagah dan perkasa? Allah. Yang memberikannya nyawa, yang membuatnya bernafas, yang membuatnya hidup, yang membuatnya bersuara lantang, yang membuatnya melangkah. Dia melangkah di atas muka bumi Allah. Dia bernapas dengan paru-paru titipan Allah. Dia bernapas dengan nafas udara dari Allah. Apa yang membuat dia takut? Musuh-musuhnya itu pun semuanya dalam genggaman kuasa Allah. Kalau Allah mau, satu kali teriakan malaikat hancur binasa. Kalau Allah berkehendak, satu kali kata cukup untuk menghapuskan musuh dari atas muka bumi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Musuh-musuh itu tidak membuatnya takut. Musuh-musuh itu tidak membuatnya cemas. Justru dia menganggap musuh itu adalah tiketnya menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kau katakan mereka takut, jangan kau katakan mereka cemas. Mereka adalah orang-orang yang sudah lama urat putus dari dirinya, sudah lama rasa takut musnah dari dalam hatinya, sudah bersayap bersarang rasa cinta kepada Allah. Itulah yang ada dalam hati Bilal bin Abi Rabah. Sehingga diletakkan pun batu yang besar di atas perutnya, kulitnya yang tipis di atas panasnya, tapi tak pernah rasa takut itu ada dalam hatinya. Tetap keluar dari mulutnya, a'ad, a'ad. Itu yang tak pernah membuat cemas dalam hati seorang Salman Al-Farisi. Dia tinggalkan kampung halamannya di Persia demi untuk mencari ridha Allah. Cemaskah dia menghadapi masa depan? Tidak. Itu yang pernah bersemayam di dalam hati Sayyidina Ali. Itu yang pernah ada dalam hati Abu Bakar ini sedih. Hari ini para sahabat itu sudah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa yang tinggal? Allah berjanji dalam Al-Quran, As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Yang dulu mereka masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum. Tapi ada nanti generasi belakangan yang akan tetap mengikuti mereka. Zaman berganti, musim berubah, orangnya berbeda, sukunya bukan Arab Quraisy, tapi hatinya sudah dipenuhi rasa cinta kepada Allah, sehingga takut itu cemas. Tak sulit bagi Allah membuat Fir'aun yang perkasa menjadi takut, dan tak sulit bagi Allah membuat bayi kecil mungil lucu dalam keadaan tenang. Begitu juga dengan perempuan itu merasa tenang. Allah tak sebutkan contoh seorang anak muda, karena anak muda yang perkasa tak pernah takut. Tapi Allah berikan contoh dua makhluk yang lemah. Perempuan lemah, anak kecil yang lemah. Tapi tidak lemah, kata Allah. Seluruh dunia mengatakan kau lemah. Tidak, kata Allah. Seluruh dunia mengatakan kau takut. Tidak, kata Allah. Maka kau akan menjadi berani, bukan karena hawa nafsumu, tapi karena pertolongan Allah dalam hatimu. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد